bila bukan itu terjadi, ku harapkan engkau kembali. Bilakah pernah terjadi, ku ucap selamat tinggal kasih. Bila bukan itu terjadi, ku harapkan engkau kembali.